Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'd. Tafsir surah Al-Infitar. Kita lanjut ayat ke-6 dan setelahnya. Ya ayuhal insanu, ma gharraka bi rabbikal karim. Ya, ini huruf nida namanya, ya maknanya wahai. Yang dipanggil adalah al-insan. Ya ayyuhal insan, wahai manusia. Manusia yang dimaksud di sini ada dua pendapat, ada yang mengatakan manusia yang kafir maksudnya. Wahai manusia kafir. Ma gharraka bi rabbikal karim? Apa yang memperdaya kamu? Terhadap Rabbmu, Tuhan penciptamu, penguasamu yang Maha Pemurah. Orang kafir jelas tentunya masuk. Pendapat yang kedua bahkan mengatakan al-insan di sini, ya, adalah panggilan kepada setiap insan ditinjau dari segi dia sebagai insan yang pada asalnya laula rahmatullah, seandainya bukan rahmat Allah, hidayatuh wa taufiquh, bukan karena hidayahnya, taufiqnya, memberi petunjuk padanya, menolongnya beriman, beramal soleh, maka al-asal pada asalnya, setiap insan itu adalah zalumun jahul, cenderung selalu berbuat zalim. Melakukan kezaliman, kesalahan di atas pengetahuan, ilm, dan jahul melakukan kesalahan di atas ketidaktahuannya, kebodohannya. Innahu kana zaluman jahula, dalam surah Al-Ahzab. Innahu kana zaluman jahula. Sungguhnya insan itu pada asalnya zaluman jahula. Ya, kecuali yang dirahmati oleh Allah SWT, datang petunjuk padanya, hidayah, dan dia diberi taufik oleh Allah, ditolong oleh Allah untuk menerima hidayah, petunjuk itu, sehingga dia menjadi orang yang berilmu, ilmu syariat, kemudian menjadi orang yang adil, mengamalkan syariat, mengetahui hak setiap pemilik hak, dan memberikan haknya masing-masing, terutama hak Rabbnya, Tuhannya, untuk diibadahi dengan ikhlas, ditauhidkan. Ya, dan hak yang lainnya. Para pemilik hak semuanya beri haknya masing-masing, sehingga dia menjadi orang yang adil dan bukan orang yang zalim. Nah, wahai insan, atau wahai insan yang kafir, ma gharraka bi rabbikal karim, apa yang memperdayamu terhadap Rabbmu, Tuhan penciptamu, penguasamu yang maha pemurah? Ya, sebagian ulama memetik dari ayat ini sendiri bahwa ujung ayat penyifatan Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Karim, yang Maha Pemurah, Maha Dermawan. Itulah yang ini sebagai isyarat bahwa itulah yang menjadikan insan itu terpedaya ketika dia merasakan kemurahan Allah Subhanahu wa taala, kedermawanan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Ya, dia diberi sekian banyak nikmat dalam hidupnya, merasakan senang dalam hidupnya, dan tidak langsung dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kesalahannya, kekafirannya, atau kemaksiatannya, kemungkarannya. Ya, sehingga merasa aman dan tidak ada apa-apa, sehingga dia pun mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Dia pun melakukan kedzaliman. Mulai dari kedzaliman yang terbesar terkait hak Allah Subhanahu wa taala, dia tidak berikan, dia tidak tauhidkan Allah, tidak ikhlaskan ibadah kepada Allah, bahkan dia sekutukan Allah dengan makhluknya, syirik besar, kufur akbar, maupun kedzaliman-kedzaliman besar lainnya tingkatannya di bawah itu. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memang banyak memaafkan. Di surah Syura Allah berfirman, وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ. وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ, tidaklah menimpa kalian suatu musibah kecuali فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ, kecuali dikarenakan akibat ulah perbuatan kalian sendiri, maksiat kalian, kedzaliman kalian. Itu hukuman, teguran dari Allah SWT. وَيَعْفُوا عَنْ كَثِيرٍ, dan Allah Subhanahu wa taala memaafkan banyak dari kesalahan kalian. Ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala menghukum manusia yang ada di muka bumi, ma taraka 'ala dhahriha min dabbah, tidak ada yang disisakan di muka bumi. Ya, jika diperlakukan persis sesuai dengan perbuatan mereka, tidak ada yang disisakan di muka bumi. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala banyak memaafkan. Walaki yuakhiruhum ila ajalin musamma. Kata Allah SWT menunda hukuman atas mereka sampai waktu yang ditetapkan, yang diketahui oleh Allah SWT sisinya. Nah ini ya. Jadi harusnya kita merasakan kemurahan, kedermawanan Allah SWT. Ya, kebaikan dari Allah SWT memelihara kita, melimpahkan sekian banyak rahmat, nikmat kepada kita. Kita banyak kesalahan, ternyata masih diberi kesempatan, tidak langsung diadab, dihukum, ya, agar meninjau kembali perjalanan hidup kita ke depan, ya. Yang kafir agar jadi muslim, ya. Yang banyak bermaksiat agar berhenti dari maksiatnya, taubat. Nah, selama kesempatan itu. Jadi jangan terpedaya, ya, dengan apa yang dirasakan. Baik. Nah, makanya hikmah Allah SWT menghendaki, ya, sesekali ada musibah. Ya, musibah itu yang menyengat. Jika nikmat terus, bersenang-senang terus, ya, lalai. Nah, tidak sadar. Jika ada musibah yang menyengat, menyadarkan. Agar ingat dosa, kesalahan. Karena musibah itu datang akibat dosa, kesalahan. Baik pribadi, musibah yang menimpa secara pribadi, ya, pribadinya dia, atau pribadi yang terkait dengannya, lingkup keluarganya, anak istrinya. Nah, atau musibah yang bersifat umum, bencana yang bersifat umum menimpa suatu kampung atau suatu wilayah. Nah, baik. Ada juga sebagian dari salaf seperti Qatadah mengatakan ma gharraka bi rabbikal karim, yakni gharrahu asy-syaitan. Yang memperdaya dia, yang menipu dia adalah syaitan. Dia diperdaya oleh syaitan. Aduh, yang sebenarnya itu musuhnya. Aduh mubin, musuhnya yang nyata, tetapi justru dia ditipu, diperdaya oleh musuhnya itu, musuhnya justru jadikan teman, jadikan walinya, kawannya, diikuti bisikannya, godaannya, masuk dalam hizbnya, barisannya, kafir bersamanya. Jadi ini peringatan, waspada, jangan menjadi orang insan yang magrur. Magrur bikaramillah subhanahu wa ta'ala, magrur terpedaya dengan apa yang dirasakan dari kemurahan Allah, kedermaan Allah, kebaikan Allah. Ya. Dan jangan magrur bisyaitan, jangan terpedaya tertipu oleh syaitan. Waspadai. Wa'adu mubin. Maghurraka birabbikal karim. Alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Alladhi Rabb, Tuhan pencipta penguasamu yang khalaqaka, yang telah menciptakanmu. Ingat itu. Yang telah menciptakanmu. Tadinya kamu tidak ada, diciptakan menjadi ada. Nikmat. Bisa merasakan nikmatnya hidup. Ya, wajib disyukuri. Lebih dari itu, fasawwak. Lantas menyempurnakan bentuk tubuhmu menjadi memiliki tubuh dengan anggota-anggota tubuh yang seimbang. Dua tangan sama panjangnya, bukan tangan kirinya 1 meter, tangan kanannya 2 meter, kan jadi gimana kalau begitu, ya? Kakinya 1/2 meter, kaki kanannya, kaki kirinya 4 meter, gimana jadinya? Tidak seimbang begitu, coba. Wajah seimbang, mata 2 kanan kiri, hidung di tengah, lubangnya menghadap ke bawah. Kan? Coba kalau ke atas, kalau hujan gimana? Repot. Hah? Coba dipikirkan itu, dibuat seimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hah? Dari atas ke bawah aja renungkan. Sawak. Nikmat itu. Artinya kita ini telah diberi nikmat yang besar sebagai insan, diciptakan dengan seimbang sempurna seperti ini. Bandingkan bagaimana kita dengan hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Coba. Luar biasa. Bagusnya kita. Ya. Jangan kemudian ada yang berpikir, loh kok saya hitam begini, saya kok kurus begini, atau sebaliknya, dan seterusnya gitu lah. Seperti tidak mensyukuri apa yang ada pada dirinya. Nah, sebagian orang kan kemudian melakukan hal-hal yang haram, yughayyiruna khalqallah, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak puas dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, diberi kulit hitam, operasi plastik jadi berkulit putih gitu kan, merubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, tidak bersyukur. Tidak mensyukuri coba. Ya. Nah, itu fasawwak. Fa'adalak. Lantas Allah SWT memberimu tubuh yang tegak. Tegak. Masya Allah. Bagus, tegak, berdiri di atas dua kaki. Coba lihat kucing merangkak dengan dua, empat, ya, tangannya. Coba lihat kuda, coba lihat hewan-hewan kan. Jadi kepalanya sejajar dengan bagian belakangnya kan, ekornya. Kemudian merangkak dengan empat kakinya, coba lihat. Ya, seperti itu. Ya, kita masya Allah berdiri tegak di atas dua kaki. Nah, seimbang sempurna. Kepala di atas, kaki di bawah. Nah, fa'adalak. Renungkan itu, syukuri. Ya. Yani Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini untuk mengingatkan al-insan yang magrur ini tadi, magrur bi rabbihil karim, lupa dia bagaimana besarnya nikmat Allah atasnya dalam menciptakannya dengan tubuh yang sempurna, ciptaan yang sempurna, seimbang, tegak berdiri. Jika Allah menghendaki, Allah Maha Kuasa memberinya bentuk sesuai yang Allah kehendaki. Tetapi Allah memilih bentuk seperti itu untuknya. Yang sempurna. Fi ahsani taqwim. Fi ahsani taqwim. Yang sebaik-baik bentuk. Masya Allah. Fi ayu surati masya'a rakkabak. Fi ayu suratin, dalam bentuk apapun, masya'a yang Allah kehendaki, rakkabak, Allah merangkai bentuk tubuhmu. Ternyata kenyataannya kita mendapati Allah SWT memberikan kita rangka seperti ini, ya, bentuk tubuh kita seperti ini, seimbang, berdiri tegak, sempurna. Syukuri. Kalla. Bal tukadzibuna biddin. Fi ayyi surati ma syaa rakkabak. Terkait ini menunjukkan bahwa yakni secara umum ya, kita bersyukur ya ketika kita dilahirkan normal, ya kan, dengan fisik yang seimbang, tegak, sempurna, ya. Bersama dengan itu, ya berbeda-beda kan tentunya ya. Nah, berbeda-beda, ada yang diberi oleh Allah SWT surah jamilah, ada yang qabihah, ada yang diberi oleh Allah SWT bentuk wajah yang bagus, ya. Lagi-lagi katakan ganteng, yang ini cantik, kalau wanita ada yang tidak seperti itu, yang berbeda-beda. Ya. Nah. Ada yang pertengahan, ada yang kulitnya putih, ada yang kulitnya merah, ada yang kulitnya hitam. Nah. Itu semua kembali kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dan semuanya ada hikmah di balik itu. Ya. Bersama dengan itu semua, jangan kemudian seseorang fokus pada penampilan surahnya. Ini kaitannya tadi dengan agar kita menyadari nikmat ini ya. Dan itu semua kekuasaan Allah SWT memberi surah masing-masing. Ya, tadi ada yang bagus, ada yang kurang bagus, ada yang jelek. Nah, dalam hadis Nabi SAW mengingatkan, itu tampilan fisik, ingat ada tampilan batin. Dan manzilah kedudukan seseorang di sisi Allah SWT yang menentukan adalah batinnya, bukan surah luarnya. Inna Allah la yanzuru ila suwarikum wala ila jasadikum, kata Nabi SAW. Allah tidak melihat kepada bentuk-bentuk kalian, wajah-wajah kalian, ya, fisik-fisik kalian, kepada jasad-jasad kalian. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tapi Allah melihat kepada hakikat hati-hati kalian, batin-batin kalian. Itu yang dipoles. Ya, boleh fisiknya diperhatikan kebersihannya dan seterusnya. Nah. Ya. Baik. Tapi perhatikan, jangan hanya itu yang diperhatikan, kemudian batinnya tidak diperhatikan. Batinnya dipoles dengan keimanan, ya. Ketakwaan, amalannya. Itu yang akan diperhatikan Allah SWT. Itu yang menentukan di sisi Allah SWT. Ada cerita terkait dengan kitab Al-Haidah, kitabnya Abdul Aziz Al-Makki Al-Kinani yang menceritakan tentang munadharahnya dengan Bishr Al-Mirisi, yang dia di Makkah kan dipanggil oleh Khalifah Ma'mun datang ke Baghdad dan istana, dan orang-orang itu sudah ada di situ, Bishr Al-Mirisi dan yang lainnya, tokoh-tokoh Mu'tazilah. Subhanallah, Abdul Aziz Al-Kinani Al-Makki ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala wajahnya jelek. Ketika hadir di istana Makmun, orang-orang yang hadir mentertawai dia, penampilannya. Bisa mirisi langsung menjatuhkan mentalnya, dibuat tambah down, sudah down. Ini di hadapan Makmun, khalifah, kemudian ini pembesar-pembesar, tokoh-tokoh Mu'tazilah, orangnya yang hadir banyak. Ya, pertama kali dia masuk seperti itu kan, gugup kan biasanya orang itu ya. Nah, sudah seperti itu, dijatuhkan lagi mentalnya oleh Bishr al-Mirisi. Kata dia kepada Makmun, ini kata dia, ya, dha'fu suratihi bermakna dha'fu wajhi suratihi atau qabih wajhihi, jeleknya wajah dia, kata dia, itu sudah menunjukkan lemahnya hujahnya. Begitu kan. Nah, tapi ini alim. Ya, dan dia berusaha untuk menenangkan diri dan mencari kesempatan untuk menjawab. Subhanallah, Khalifah Makmun tiba-tiba melihat atap istananya kok ada yang rusak. Ya. Nah, akhirnya dia mencela. Dia mengatakan, la'anallah soni' hada. Ya, terlaknat ini yang bikin. Kenapa begini caranya bikin? Ya, kenapa jelek begini? Ini ada tamu, ada orang banyak begini. Ya, jelek begini. Dia mengatakan dapat kesempatan saya. Kata dia ke Makmun, kenapa kamu celah yang buat? Ya. Kenapa kau tidak celah itu atap? Kan atapnya yang jelek, bukan yang buat yang jelek. Kata dia, itu atap kan cuma dibuat dia. Dia tidak tahu apa-apa. Yang membuat itu yang salah. Kenapa jelek begitu caranya membuat? Nah, saya ini ciptaan Allah. Saya diberi wajah oleh Allah seperti ini. Bukan saya yang kuasa mengatur wajah saya. Kalau saya yang punya urusan, saya ambil wajahnya Yusuf yang ganteng. Jadi jangan saya yang diserang. Ini Allah yang menakdirkan. Balas dia. Berhasil. Ya kan? Nah, artinya kita tidak boleh seperti itu. Ya, dan semua itu adalah pemberian dari Allah SWT. Dan tadi sudah diingatkan, ya, bahwa intinya yang diperhatikan Allah, yang dinilai oleh Allah adalah batin kita. Ya, ini yang memungkinkan untuk kita perbaiki. Nah, ya, qad aflaha man zakkaha, kan sungguh beruntung orang yang membersihkan, perbaiki hatinya. Adapun surah kita, ya, kita terima padanya. Itu tadi sudah dijelaskan, sebagian orang kemudian yughayyiru khalqallah, melakukan perbuatan yang merupakan dosa besar, ya, merubah ciptaan Allah, operasi plastik dan misalnya, tidak bersyukur. Nah, itu tidak bisa, itu pemberian Allah. Ya, bersyukuri apa yang ada. Tapi yang di dalam ini yang bisa kita poles. Qad aflaha man zakkaha. Nah, isi dengan ilmu, ya, keimanan, amal soleh. Allah yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Nah, kalla bal tukadzibuna biddin. Wa inna alaikum lahafidhin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Nah, ayat-ayat ini terkait dengan pencatatan amalan itu tadi. Jadi Allah melihat amalan kita, amalan kita yang kita perhatikan, ya, agar catatan amal kita, kitab amal kita penuh dengan catatan amal kebaikan, bukan kejelekan. Kalla dalam tafsir Syaukani Fathul Qadir, beliau menukil beberapa tafsir ulama tentang kalla. Ya, beliau sendiri Syaukani mengatakan kalla itu lirada az-zajr. Kalla itu adalah kata yang bermakna hardikan. Ya. Hardikan agar tidak terperdaya, tidak magrur, tidak tertipu untuk kemudian mengkufuri Allah SWT. Nah, kayak dengan maghraka bi rabbikal karim. Nah, kalla, jangan terperdaya. Jangan terpedaya dengan kemurahan Allah SWT kepadamu, ketimbangannya, kebaikannya. Baik. Sehingga kemudian kamu mengkufuri Allah. Jangan. Ada juga menafsirkan, kalla, laisal amru kama ghurirta bih. Tidak, ya, sekali-kali tidak seperti yang engkau jalani, terpedaya, mendustakan hari pembalasan, mendustakan agama, beribadah kepada selain Allah, menyekutukan Allah SWT. Yang kalian sangka itu yang benar, tidak seperti itu. Ya, hakikat perkaranya tidak seperti yang kamu sangka, yang kamu terpedaya dengannya, kamu menyangka di atas kebenaran menyembah selain Allah SWT. Dan makna ini yang disebutkan oleh Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya. Nanti tidak ada pertentangan di antara mana-mana tersebut. Nah, bal tukadzibuna biddin. Ya. Bahkan kalian mendustakan hari pembalasan. Ad-din yang dimaksud di sini al-jaza, ya. Para mufassir, ya, mufassirun, mereka menafsirkan ad-din dengan al-jaza. Bal tukadzibuna bid-din, yakni bal tukadzibuna bil-jaza. Bahkan kalian mendustakan hari pembalasan. Itu keadaan mereka. Mereka ketika Nabi alaihi salatu wassalam menyampaikan wahyu yang diterimanya kepada mereka, membacakan ayat-ayat Al-Quran yang memberitakan bahwa ada yang namanya hari kiamat, ada yang namanya hari akhirat, ada yang namanya hari kebangkitan. Di hari itu nanti amalan-amalan akan dibalas oleh Allah. Oleh karena itu mari beriman, tauhidkan Allah, ikhlaskan ibadahnya kepada Allah, tinggalkan kesyirikan, kekufuran. Ya, yang beriman akan dibalas dengan jannah, yang tetap dengan kufurannya, kesyirikannya, akan dibalas dengan diazab dengan neraka. Nah, mereka mendustakan itu. Mereka menganggap itu mustahil. Ya. Itu hal yang jauh kemungkinannya terjadi. Sebagaimana pada surah yang sebelumnya nanti kita pelajari. Nah, A inna la marduduna fil hafirah. A idza kunna 'idhaman nakhirah. Tilka idzan karratun khasirah. Apakah kita ini akan dikembalikan lagi naik ke muka bumi, hidup kembali berjalan di muka bumi? Setelah kita mati, ya, apakah itu terjadi setelah kita semua jadi tulang belulang yang hancur dalam kuburan? Itu jika demikian adalah upaya pembangkitan yang sia-sia, yang tidak mungkin terjadi, tidak bisa, mustahil begitu. Mereka mengingkari itu. Nah, maka ya, setelah di zajr, dihardik dengan kalla, ya, kemudian diikuti dengan ini, bal tukadzibuna biddin, atau setelah dinafikan dengan kalla bahwa tidak seperti persangkaan kalian yang menyangka kalian benar sehingga menolak dakwah yang dibawa oleh rasul yang diutus, bal tukadzibuna biddin, bahkan kalian mendustakan hari pembalasan. Atau ada juga kemungkinan ditafsirkan dengan din al-Islam dan tidak ada pertentangan, bahkan kalian mendustakan agama, ya. Justru kalian mendustakan hari pembalasan. Justru kalian mendustakan agama Islam. Nah, tidak mau mengimani hari pembalasan. Tidak mau berserah diri kepada Allah SWT. Tidak mau berislam. Beriman kepada Rasul yang diutus. Setelah dihardik masih seperti itu. Setelah dijelaskan hakikat perkara mereka sebenarnya di atas kebatilan. Tapi ya, terus bahkan mendustakan hari kebangkitan dan agama. Dalam keadaan kalian itu ada yang menjaga, malaikat yang mencatat amalan kalian. Wa inna alaikum lahafidhin. Wawnya wahaliyah, ya. Al-waw di sini waw haliyah. Makanya tadi mengartikan dalam keadaan. Jadi kalian, ya, tadi kalian sudah dihardik, sudah dinafikan persangkaan kalian, ya, dengan kalla. Tetapi justru kalian bahkan terus, ya, dengan keadaan kalian itu bahkan mendustakan hari kebangkitan, mendustakan Islam, agama Islam. Dalam keadaan, ya, wa inna alaikum lahafidhin. Dalam keadaan sesungguhnya atas kalian itu ada para malaikat penjaga yang menjaga, mendampingi kalian. Ya, kiraman katibin, para malaikat yang kiraman, yang mulia, yang katibin, yang mencatat seluruh amalan kalian. Ya'lamuna ma taf'alun, para malaikat itu mengetahui ma taf'alun, apa saja yang kalian kerjakan, apa saja yang kalian kerjakan. Ya. Di sini dalam bentuk jamak, bi'tibar al-jami' dengan tinjauan semuanya. Nah, khitab fa inna alaikum. Sesungguhnya atas kalian semua. Ya. Adapun rinciannya, setiap orang totalnya malaikat penjaga pencatat amal itu 4 malaikat, ya, 2 malaikat yang menjaganya untuk mencatat amalannya di siang hari dari subuh sampai asar, dari sholat subuh sampai sholat asar, kemudian saat sholat asar pergantian 2 malaikat lainnya yang menjaganya untuk mencatat amalan malamnya dari sholat asar itu sampai ke sholat subuh. Jadi totalnya 4 malaikat, 2 malaikat pencatat amalan siang dan pencatat amalan 2 pencatat amalan malam. Rentang waktu amalan siang itu dari sholat subuh ke sholat asar, di situ waktu pergantiannya. Rentang amalan malam itu dari sholat asar sampai sholat subuh. Ya. Nah, 2 malaikat itu yang disebut dengan disifati raqibun atid. Raqib yakni mengawasi, atid selalu bersamanya, tidak pernah berpisah dengannya. Apa saja ya'lamuna ma taf'alun, semuanya dicatat. Tidak ada yang luput dari kebaikan dan kejelekan dilakukan, mesti dicatat. Ya, yang kanan mencatat datang dari salaf, yang kanan mencatat amalan baiknya, yang di kiri mencatat amalan jeleknya. Jadi catatan itu dilaporkan tiap hari. Ya, ketika waktu pergantian tadi, yang 2 malaikat yang bertugas mencatat dari sholat subuh sampai sholat asar, ketika turun 2 malaikat lain yang mengganti dia untuk bertugas dari sholat asar sampai sholat subuh, maka 2 malaikat ini tadi naik melapor kepada Allah SWT, melaporkan catatan amalannya. Nanti sholat subuh bertukar tugas lagi, ya, maka yang pencatat 2 malaikat pencatat amalan malam naik, ya, melaporkan catatannya kepada Allah SWT. Begitu seterusnya tiap hari. Nah, ya, sampai nanti akhir hayatnya kitab amalnya ditutup, dan itu yang dibagikan nanti di hari kiamat, di Yaumaddin. Nah, Yaum al-Jaza, di hari pembalasan itu. Untuk dibalas sesuai yang tercatat di situ. Dibalas sesuai yang tercatat di situ. Nah. Ya. Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan Allah Subhanahu wa taala memberi kemampuan pada malaikat itu mengetahui hatta niat yang ada dalam hati. Amalan-amalan itu kan ada amalan lahir, ada amalan batin, kan? Ya'lamuna ma taf'alun, mengetahui apa saja yang kalian kerjakan. Baik yang kalian kerjakan itu amalan lahir, anggota tubuh luar, maupun amalan batin yang dikerjakan oleh hati, termasuk niat-niat yang ada di hati. Itu batin. Allah memberi kemampuan malaikat itu tahu yang di hati sehingga dicatat. Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalil hadis, ya, tentang pencatatan amalan. Man hamma bil hasanati falam ya'malha kutibat lahu hasanah. Barang siapa, ya, berniat dalam hatinya untuk melakukan satu kebaikan, niat dalam hati melakukan kebaikan, kemudian dia tidak mengamalkannya, niatnya sudah dicatat satu kebaikan. Jadi malaikatnya tahu dia berniat melakukan kebaikan, tapi dia tidak amalkan. Jadi satu kebaikan saja. Adapun kalau dilakukan, itu kan minimal berapa balasannya? 10 kan? Kalau sudah dikerjakan itu 10. Dan bisa dilipat gandakan sampai 700 kali lipat sesuai kebijakan Allah SWT. Ini hanya sebatas niat, karena tidak dikerjakan itu dicatat oleh mereka itu satu kebaikan. Wa man hamma bisayyi'ati wa lam ya'malha kutibat lahu hasanah kamilah. Barang siapa berniat melakukan kejelekan dan dia mengurungkan niatnya. Sudah berniat melakukan kejelekan tapi terus dia sadar, taubat, ya. Pada ayat lain tarakaha min jarra min ajli. Dia meninggalkan niat jeleknya itu tidak jadi melakukannya karena aku, yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan itu niat baik. Dia meninggalkan ya niat jeleknya itu karena dia sadar kemudian dia berniat baik ya untuk menaati Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak melakukannya maka dicatat satu kebaikan yang utuh. Jadi malaikatnya tahu itu, dicatat. Nah, seperti itu. Ya, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah, terakhir ana berapa kali menyampaikan atsar dari riwayat dari Abdullah bin Mubarak dan juga ada yang lainnya selain beliau yang menyebutkan bahwa setiap orang padanya darinya ada khamsat amlak, ada lima malaikat. Dua malaikat penjaga pencatat amalan siang, dua malaikat penjaga pencatat amalan malam, ini bergantian. Bergantian. Pergantiannya waktu salat subuh dan salat asar tadi. Hadis yang sahih Nabi menjelaskan itu. Nah. Dan makna hadis ya terkait ini. Kemudian satu malaikat yang tidak pernah berpisah darinya. Terus bersamanya, mendampinginya. Tidak pernah berpisah. Itu malaikat Qarin. Yang mengimbangi Qarin, syaitan yang jahat. Nah, itu malaikat penasehat yang mengimbangi Qarin, syaitan yang jahat. Jadi setiap orang ada dua Qarinnya. Satu Qarin malaikat. Ini penasehat dia yang mengimbangi Qarin yang jahat yaitu syaitan yang selalu membisiki menggoda kepada kejelekan. Ya, ini yang malaikat Qarin yang selalu bersamanya menasehati kepada kebaikan. Nah, jadi semuanya berapa? Lima. Difahami rinciannya? Hah? Empat malaikat penjaga pencatat amalan. Ini bergantian dua ya yang dipenjaga pencatatan amalan siang dari subuh ke asar kemudian amalan malam dari asar ke subuh. Nah, totalnya empat dua bergantian satu yang Qarin yang selalu bersamanya itu yang disebutkan Nabi di Sahih Muslim ya yang tidak pernah berpisah dengannya. Ini yang menasihati kebaikan ini yang mengimbangi Qarin yang jahat yaitu syaitan yang ada di kiri yang selalu menggoda menyuruh kepada kejelekan. Ah, barakallahu fikum. Nah, habis waktunya ya. La haula wa la quwwata. Ada beberapa pertanyaan, tunda aja dulu. Jangan dipaksakan waktunya. تفضل جزاكم الله خيرا المؤذن يؤذن بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك